بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طيب قلت. Jadi Bahaz bin Hakim dapat dari bapaknya, bapaknya dari kakeknya. Qultu, saya pernah bertanya pada Rasulullah SAW. Ada kisah di sini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru, siapa orang pertama yang saya harus baktikan diri saya kepadanya? Masya Allah. Man abarru, siapa orang pertama yang saya harus baktikan diri saya kepadanya? Qala, Nabi menjawab, ummuk, ibumu. Kemudian dia berkata lagi, qultu man abar, saya bertanya lagi, siapa lagi yang saya harus baktikan diri saya kepadanya? Qala ummuk, Nabi berkata, ibumu. Qultu man abar, saya ulangi lagi sampai 3 kali, siapa lagi yang saya harus baktikan diriku kepadanya? Qala ummuk, ibumu, sampai 3 kali. Yang keempat, qultu man abar, siapa lagi yang saya harus baktikan diri saya kepadanya? Qala abak, abak. Kemudian bapakmu. Empat, bapakmu. Thumma al-aqrab fal-aqrab. Baru setelah itu, yang terdekat hubungannya, yang terdekat hubungannya. Hadisnya sahih. Teman-teman sekalian, kita bicara tentang adab. Hadis yang kedua, masih tentang adab kepada kedua orang tua. Kalau Anda ikuti di pertemuan sebelumnya, kita sudah simpulkan bahwa bakti pada orang tua diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan dalam Al-Qur'an pada urutan kedua prioritas setelah ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda masih ingat ayatnya, Quran surah ke-17 ayat 23. Paling kiri di pertengahan, wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Rabbu telah menetapkan pada setiap manusia agar jangan sampai menyembah, beribadah selain kepada Allah, hanya kepada Allah saja, urutan pertama. Setelah menyebutkan ibadah kepada Allah, perhatikan kalimat keduanya, wa bil walidaini ihsana. Dan saya tegaskan pada kedua orang tua mesti berbakti dengan sempurna. Kalimatnya menggunakan kata ihsan, sedangkan ihsan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8, riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Imam An-Nawawi mengambil hadis ini, ditempatkan di Al-Arba'in, posisi hadis nomor 2. Ketika malaikat Jibril menyamar jadi lelaki, bertanya pada Nabi, lihat kalimatnya, mal ihsan, apa itu ihsan? Kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yara. Engkau jadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Makanmu ibadah, minummu ibadah, berpakaianmu ibadah, baktimu pada orang tua ibadah. Seakan-akan engkau merasa sangat diperhatikan oleh Allah. Kalau tak mampu melihat Allah, minimal rasakan Allah sedang menyaksikan engkau pada saat itu. Jadi setiap Anda menemukan kata ihsan dalam Al-Quran, artinya apa yang Anda kerjakan itu seketika sedang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Di antara pekerjaan yang kalau diumumkan oleh Quran, disampaikan oleh Quran, disebut dengan nama ihsan, itu artinya Allah sedang menyaksikan langsung perbuatan itu dan pahalanya diberikan seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang mengandung nilai ihsan langsung disebutkan oleh Quran, bakti kepada kedua orang tua. Jadi ketika Anda berhadapan dengan orang tua, baik dalam menatapnya, baik dalam berbicara dengannya, mendengar setiap kata-katanya, itu seketika berlaku ayat tadi. Anda langsung disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda menampilkan, maaf ya, hal yang tidak menyenangkan, Allah turunkan langsung kepada Anda. Nanti kita lihat hadisnya, ketentuan-ketentuan yang tidak Anda sukai bahkan. Murkanya diturunkan, rahmat Allah tidak diberikan pada Anda, ridha Allah tidak diturunkan pada Anda. Sebaliknya, ketika Anda bersikap baik, tatapan yang baik, gestur yang baik, kata yang baik, maka seketika ridha Allah pun diturunkan kepada Anda pada saat itu. Pahalanya dituliskan. Itu yang dimaksud dengan ihsan. Bagaimana menurunkan kalimat-kalimat ini dalam bentuk penjelasan Nabi? Mari kita lihat kemudian gambaran-gambarannya. Teman-teman, saking tingginya bakti kepada kedua orang tua itu, dirincilah tuntunan kebaikan pada orang tua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rincian pertama, kepada siapa kita mesti menampilkan bakti terbaik di antara kedua orang tua itu? Kalau bapak dan ibu masih ada, siapa yang diprioritaskan dari kedua orang ini? Maka turunlah hadis ini untuk menyampaikan kepada kita bimbingan bakti kepada kedua orang tua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya hapus? Alhamdulillah. Nanti peka ya membaca kalimat saya. Kalau saya katakan boleh saya hapus, berarti saya yang hapus. Ya? Kalau saya katakan boleh dihapus, berarti saya kasih kesempatan antum menghapus. Bismillah. Boleh saya hapus? Alhamdulillah. Baik. Tapi ini ada dua, alhamdulillah. Baik. Kitab Adabul Mufrad berbicara tentang apa? Adab, jelas. Adab, ya. Kitab Adab bicara tentang adab. Etika, bimbingan menjadi manusia mulia. Jadi kalau orang Islam ingin mulia, bagus etikanya, belajar kitab ini. Dan di situ indikator keislaman terbaik Anda. Nah, sebelum Anda beradab pada siapapun, dalam kalangan makhluk, Nabi menyampaikan, kemudian dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari hadisnya, mulai dengan orang tua Anda dulu. Orang tua. Maaf, jangan sampai pada teman sopan, pada orang tua sendiri bermasalah. Jangan sampai pada pasangan Anda baik, orang tua sendiri punya masalah. Jangan sampai dengan tetangga baik, dengan orang tua sendiri bermasalah. Karena adab pertama dalam Islam, dan ditempatkan kemudian dalam Al-Quran, adalah adab kepada kedua orang tua. Dan nanti ada turunan-turunan di sini, yang mengiringi kemaslahatan kehidupan kita. Yang pertama, kita turunkan hadisnya, pada posisi nomor dua, jika orang tua masih ada, ayah dengan ibu, pada siapa didahulukan bakti di antara keduanya? Baik, mari kita lihat. Qultu, saya bertanya pada Rasulullah SAW, kata para sahabat, man abar? Man abar? Man, awas, sekarang detil ya. Tadi baru hadis umum, sekarang setiap huruf kita bahas. Mohon izin ya, kalau belajar dengan saya, Anda mesti sabar. Saya bisa terangkan secara umum. Kalau ingin belajar umum, silahkan ada ustadz yang lebih baik menerangkan dari saya. Tapi kalau Anda ingin belajar detil setiap huruf kalimatnya sampai mendapatkan kenikmatan bahasa hadisnya, kita akan bahas setiap hurufnya. Man ismun mausulun yadullu ala al-amiyah. Huruf sambung, konjungsi, yang sekaligus menunjuk pada objek atau subjek dalam hal tertentu, yang sifatnya umum. Jadi kalau ada kata man, itu artinya, kalau dinisbatkan pada manusia umum, baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, maaf ya, maaf. Misalnya dilihat baik atau kurang baik, apakah kaya atau cukup dan sebagainya. Umum sifatnya. Orang ini bertanya menggunakan kata man, seakan-akan kalau ada manusia di muka bumi ini. Dimanapun, apakah ada tetangga saya, teman sekantor saya, kemudian teman semasjid saya, teman setaklim saya, teman sehidup saya, di antara sekian manusia yang ada itu, kepada siapa saya mesti yang terbaik berikan prioritas bakti saya. Kalau saya ingin bicara yang sopan, siapa yang saya dahulukan untuk menerima lisan saya yang sopan itu? Kalau saya mesti menatap dengan mulia, siapa yang saya dahulukan untuk mendapatkan nikmat pandangan dari saya itu? Dari sekian manusia yang ada. Apakah tetangga saya duluan? Atau pasangan saya duluan? Anak saya duluan? Atau yang lain duluan? Baik. Man abarru. Abarru. Boleh dihapus yang sebelah sana? Ah, boleh. Alhamdulillah. Tinggal boleh saja. Jazakallah khair. Man, sudah paham dengan huruf man? Paham ya? Baik, samping rumah Anda ada man? Ada, bahkan man-nya diulang, Pak Maman misalnya kan? Man ya. Baik, ada orang, Anda bertetangga dengan manusia, berarti ada man di situ. Di masjid ada man? Ada, teman Anda, laki-laki, perempuan. Keluarga Anda ada man? Ada, di kantor ada man? Ada, artinya dalam setiap lingkup hidup kita, dimanapun, kapanpun bertemu dengan manusia, kenapa hadisnya menunjukkan dengan kalimat man? Indah sekali. Dari sekian banyak manusia, man, siapa yang jadi prioritas abarru? Asal kata dari abarru, itu bentuknya dari kata birrun. Apa artinya birrun? Bukan sekedar baik, karena kebaikan itu banyak dalam istilah bahasa Arab. Khair itu baik, ma'ruf itu baik, tayyib itu baik, salih itu baik, ihsan itu baik. Banyak kebaikan. Tapi kalau birun, itu sesuatu yang berbeda. Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 92, paling kiri sebelah atas. Lan tanalul birra hatta tunfiqo mimma tuhibbun. Birun. Lihat sini. Pernah menyaring teh? Dulu suka makan teh tubruk kan? Ya, tehnya tubruk kan pada saringan itu kan? Baik, lihat sini. Tehnya kan disaring begini kan? Saring, saring, saring, saring. sehingga keluar yang bagus-bagus, ya kan? Nah, kalau Anda menyaring sesuatu yang kotor, sehingga dihilangkan yang kotornya, muncul yang baiknya. Nah, itu hasil yang baik setelah menghilangkan yang kotor, itu disebut dengan birun namanya. Jelas ya? Kalau melekat pada pemiliknya, itu disebut dengan mabrur. Pernah dengar istilah haji mabrur? Apa artinya? Bukan diterima. Kalau diterima, haji makbul namanya. Ya, makbul diterima, mabrur bukan. Asal kata mabrur dari birun. Birun itu sifat-sifat yang kurang baik yang bisa ditepikan, dihilangkan, sehingga muncul yang baik-baiknya. Kalau melekat pada pemiliknya disebut mabrur. Kenapa disebut haji mabrur? Haji mabrur itu adalah prosesi orang haji yang dengan haji itu dia bisa belajar menepikan sifat-sifat buruknya sehingga tersisa kebaikannya. Jadi ketika dia pulang ke tempatnya, maka dibawalah nilai kebaikan itu melekat pada dirinya. Misal, sebelum haji orangnya pemarah. Maka pada saat berhaji dia wukuf, merenungi sifat marahnya. Dari marah ini orang sering tersinggung dengan saya. Saya datang, perkumpulan bubar. Saya lewat, dia menghindar, dan sebagainya. Kenapa saya begitu? Kemudian dia merenung, dia tobat, pergi ke Muzdalifah, merenung di situ. Setelah merenung, dia pergi ke Jamarat, dia lontar itu. Makanya yang dilontar itu sifat-sifat buruknya. Bismillah, ya Allahu Akbar, lontar. Bukan melontar tiang, karena itu cuma simbol. Dari simbol syiar itu sebetulnya yang dilempar, itu sifat-sifat buruk kita. Lontar, lontar, lontar. Ini loh pemarahnya, ini loh iri hati, ini loh dengki, ini loh yang suka gibah, lontar. Begitu dilontar, hilang dalam diri Anda. Saat hilang itulah Anda pulang membawa sifat-sifat baik. Yang jeleknya sudah dilontar, yang baiknya muncul. Ketika muncul pada diri Anda, mohon maaf ya, marahnya hilang ketika pulang datang sabar. Dendamnya hilang ketika pulang datang ketenangan. Sombongnya hilang lontar ketika pulang datang ketawabuan. Maka melekatlah pada diri Anda, disebutlah mabrur. Dilekatkan kalimat al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Jadi kalau Anda ingin tahu indikator berhasil tidaknya haji Anda, lihat sebelum haji dengan setelah haji. Kalau Anda sepulang haji mendapatkan nilai-nilai baik, itu berarti ada tanda penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Arab sering mengingatkan dengan kalimat haji. Haji, haji, Pak Haji, Bu Haji. Itu bukan kalimat gelar dan pujian, bukan. Tapi kalimat peringatan. Karena ibadah itu tidak melahirkan gelar. Enggak ada. Haji rukun Islam yang kelima, sholat rukun Islam yang kedua. Pernah dengar Anda selesai sholat disebut Bapak sholat? Selamat Pak sholat. Masya Allah. Bukan Pak, saya Pak Asep. Ya. Haji juga begitu. Ya kapan ibadah melahirkan gelar? Tidak. Ya, Anda selesai zakat disebut dengan ibu zakat? Tidak. Tetap saja ibu-ibu Nina, bapak-bapak Doni. Tidak ada pilihan di situ. Tapi kenapa disebut kalimat Pak Haji, Bu Haji? Asalnya begini. Kalau Anda pulang dari haji, kemudian orang Arab menyebut ya haji, ya haji. Itu sebetulnya kalimat yang Allah titipkan lewat lisan mereka untuk mengingatkan bahwa Anda pernah haji. Tiba-tiba Anda misalnya pulang, koper Anda belum datang, Anda marah. Mana koper saya nih? Orang Arab mengatakan ya haji. Pak, bapak itu baru haji, Pak. Sayang, jangan tukar surga Anda, kebaikan Anda, dengan mengucapkan kalimat buruk lagi. Anda setelah kesini, jangan dihilangkan lagi itu. Itu maksudnya. Jadi bukan ingin mengangkat gelar Anda. Masya Allah, lewat Pak Doni. Pak Doni, lewat aja. Pak Haji Doni, kan begitu caranya. Paham ya?